santan dengan gula su terlalu manis. Kalau naik-naik kelapa sampai di tengah turun kembali, janganlah nona bermain mata, nanti beta cium sekali. Bikin